Carlitos. Penak di pelukanku. Tarik ses. Semongko. Kini tinggal aku sendiri. Dan yang berbicara sepi. Berbicara di sini ku terus menanti. Tarik. Menanti di